بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوتي أرشدني وأرشدكم الله رحمني الله وإياكم. Kita lanjutkan kajian matan Safinatun Naja yang insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang najis, ya. Sudah mulai masuk kepada pembahasan najis setelah pada pertemuan terakhir kita membahas tentang muktilat tayammum, pembatal-pembatal tayammum. Ya. Saya bacakan faslun alladhi yathuru minan najasati thalathatun. Ya. Maknanya adalah alladhi yathuru minan najasati thalathah. Ada tiga hal atau tiga hal yang apa namanya? Yang suci berubah menjadi suci, ya. Yang mana sebelumnya dia najis, ya. Yang mana sebelumnya dia najis. Anna alladhi yathuru min al-a'yanin najisah bil istihalah, wa hiya inqilabu syai'i min sifatin ila sifatin ukhra ma'a baqa'ihi bihalihi, ya. Thalathatu asya'a, ya. Jadi alladhi yathuru, segala sesuatu yang berubah menjadi suci, minal a'yan, dari benda yang najis, yaitu apa? Bil istihalah, dengan istihalah. Apa itu istihalah? Istihalah adalah inkilabu syai'i min sifatin ila sifatin ukhra ma'a baqa'ihi bihalihi, ya. Yaitu perubahan sifah ila sifah, perubahan sesuatu dari satu sifat, ya, kepada sifat lainnya, ma'a baqa'ihi bihalihi, akan tetapi kondisinya itu juga yang berubah adalah sifat-sifatnya, ya, adapun halnya, kondisinya itu masih tetap, ya. Jadi yang berubah adalah sifatnya, itu namanya istihalah, yaitu perubahan sesuatu zat najis atau benda najis menjadi tidak najis. Ya. Di sini disebutkan ada tiga. Ya. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha. Ya. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Ya. Al-khamru lughatan hiya al-muttakhadhatu min asiril inab. Khamr secara bahasa, ya, itu adalah segala sesuatu yang diambil dari perasan anggur. Summiyat bidzalika litakhmirihal aqal. Khamr dinamakan khamr, ya. Karena apa? Karena litakhmirihal aqal, karena dia menutup akal. Sehingga ketika seseorang meminum khamr, maka akalnya menjadi tertutup sehingga dia tidak bisa apa? Sehingga dia tidak bisa untuk sehingga dia tidak bisa untuk, ya, menggunakan akalnya secara normal. Ya. Itu secara bahasa. Adapun khamr secara syar'i atau dalam secara istilah adalah kullu muskirin. Ya, segala sesuatu yang dapat memabukkan, ya. Segala sesuatu yang dapat memabukkan, maka itu masuk dalam kategori apa? Al-khamr, ya. Maka di sini dikatakan al-khamru idza takhallalat binafsiha, khamr apabila khamr berubah menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya. Al-ma'na anna al-awwala min ath-thalathati allati tathuru bil istihalah al-khamru idza takhallalat bi nafsiha bi an lam tusahibha 'aynun ajnabiyyatun fa in sahabatha fa imma an takuna najisatan aw tahiratan fa in kanat najisah lam tathur al-khamru bit takhalluli. Ya, kita terjemahkan dulu. Jadi salah satu dari tiga hal yang bisa berubah menjadi dari najis menjadi suci itu adalah al-khamr, ya. Perubahannya itu dengan istihalah, yaitu apa? Perubahan yang terjadi pada sifat-sifatnya, zatnya tetap itu saja, tapi karena proses, ya, suatu proses, maka apa? Maka berubah sifatnya dari satu sifat kepada sifat lain. Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha bi an lam tusahibha 'ainun ajnabiyyah. Dengan catatan apa? Perubahan tadi tidak dibarengi atau tidak ada tambahan ainun ajnabiyah, benda lain atau zat lain. Ya. Jadi kalau kemudian perubahannya itu karena dikasih obat, ya, maka apa? Atau dikasih cairan tertentu biar kemudian cepat atau bagaimana, ya, maka hal ini berubah apa? Maka tidak terjadi apa? Tidak terjadi istihalah. Karena apa? Karena dalam kondisi ini ada campur, bahasa kita ada campur tangan manusia. Ya, ada campur tangan manusia di sini. Ya. Maka al-khamru idza takhallalat bi nafsiha, dengan sendirinya. Maka dari sini dipahami bahwa apa? Ya, kalau ada zat lain atau benda lain yang ikut tercampur di dalam khamr tadi, yang kemudian atau ditambahkan ke dalam khamr tadi, yang kemudian apa? Yang kemudian membuat ya tidak mesti membuat ya, yang penting dimasukkan benda lain ke dalam khamar, ya. Yang kemudian benda lain tadi mempengaruhi khamar sehingga kemudian khamarnya menjadi khal, menjadi cuka, ya. Itu apa? Bi an lam tusahibha ainun ajnabiyyah, ya. Fa in sahabatha, ya. Tadi dengan sendirinya, tidak dicampur dengan benda lain atau zat lain. Oke. Wa in kana ta apa? Fa in sahabatha. Kalau benda lain yang ada dengan khamar tadi, ya, fa imma an takuna, ada benda lain yang dengan khamar tadi, fa imma an takuna najisah au tahirah. Maka ada dua kemungkinan, benda yang dimasukkan bersama khamar tadi dia najis, atau benda yang dimasukkan bersama khamar tadi dia suci. Fa in kanat najisah lam tathuril khamru bit takhalluli wa in nuzi'at qablahu wa lam yanfasil minhu syai'un. Ya. Oke, okay. Kalau benda tadi benda yang najis. Ya. Jadi benda yang ada. Ini kopi ya. Ini bukan khamar, tapi kita anggap ini khamar. Sebagai contoh, terus kita masukkan sesuatu yang lain, dan sesuatu ini, ya, benda najis misalnya, benda najis, ya. Benda najis kita masukkan ke dalam khamar, ya. Maka bagaimana? Di sini jelaskan, fa in sahabatha, ya, fa in kanat najisah lam tathuril khamru bit takhallul. Kalau benda yang kita masukkan tadi adalah benda najis, maka apa? Maka khamar itu dia tidak berubah tidak suci meskipun dia telah menjadi khal, meskipun dia telah menjadi cuka. Wa in nuzi'at qablahu wa lam yanfasil minha syai. Ya, meskipun benda najis tadi taruhlah ya, kita anggap saja sekali lagi ini hanya untuk mencontohkan, kita anggap benda najis tadi kita taruh dalam kain, kainnya kita taruh di sini misalnya. Ya. Meskipun benda najis ini diangkat sebelum takhallul, sebelum perubahan khamar itu tadi, ya. Perubahan menjadi cuka tadi. Walam yan fasil min hasyai, dan dari di benda najis ini bahkan tidak ada apa benda atau zatnya yang kemudian tercampur ke dalam khamar. Ya. Jadi paham ya? Jadi benda najis, terus taruhlah kita ambil sesuatu yang najis gitu ya. Kita taruh di sini. Ya. Maka apa? Maka ketika khamar ini berubah menjadi cuka, maka dia tidak menjadi suci. Kenapa? Karena ada benda lain yang najis yang kita masukkan ke sini. Meskipun benda lain yang najis ini kita angkat sebelum terjadi proses takhallul tadi, proses perubahan dari khamar menjadi cuka. Ya. Dan juga meskipun tidak ada satu zat pun yang kemudian yang fasil min hasyi dari zat najis tadi yang tercampur ke dalam khamar. Oke. Itu kalau benda lainnya yang tercampur ke dalam khamar itu najis. Wa in kana tahiratan, ya, kalau bendanya itu benda tahir, benda suci. Ya, benda yang dimasukkan ke dalam khamar itu benda suci. Ya. Fa in nuzi'at qabla takhallul, ya. Bendanya kita angkat dari khamar tadi sebelum takhallul, sebelum proses perubahan menjadi cuka. Walam yanfasil minha syai, dan tidak ada bagian dari benda ini yang tercampur ke dalam, ya, ke dalam khamarnya, maka lam tadur. Maksudnya lam tadur apa? Dia tetap berubah menjadi suci ketika dia menjadi khal. Ya. Maka syaratnya apa? Syaratnya adalah dua. Ya, nuzi'at qabla takhallul. Ya, khamarnya bendanya tadi, benda tohirnya tadi, benda sucinya tadi itu diangkat sebelum takhallul, sebelum proses perubahan dari khamar menjadi cuka. Ya, itu diangkat. Walam yanfasil minha syai, dan tidak ada bagian dari dirinya dari benda suci ini tadi yang terpisah. Oke. Wa illa bi an lam tunza' qabla takhallul. Kalau dua syarat ini tidak ada. Maknanya apa? Lam tunza' qabla takhallul. Ya. Ini kan proses dari khamar berubah menjadi khal, berubah menjadi cuka itu kan mungkin butuh beberapa hari. Taruh kita anggap dia dari khamar ke khal itu butuh 5 hari anggapan saja, karena saya tidak paham juga seperti apa ininya, proses aslinya berapa hari dan lain sebagainya. Ya, kita anggap 5 hari. Ya. Maka kemudian khamar ini tadi kemacuan benda tahir. Kalau benda tahirnya kita angkat di hari kedua atau hari ketiga, ya, maka ini syaratnya tadi itu sudah tidak terpenuhi. Maknanya apa? Kalau kita angkat di hari kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya, maka apa? Maka khamarnya meskipun berubah menjadi cuka tidak membuatnya menjadi suci. Aunuziat qablahu wa fasala minha syai, atau ya, diangkat benda sucinya tadi, ya, diangkat benda sucinya dari khamar itu tadi, ya, kemudian apa, infasala minha syai, cuman ada bagian yang terpisah, ya, bagian yang terpisah benda sucinya tadi kita masukkan terus pas kita angkat ada bagian yang terpisah, maka apa, maka lam tathuril khamru bit takhallul, maka khamar tadi tidak berubah menjadi suci dengan takhallul. Jadi ini kondisinya ya. Jadi kondisi yang pertama adalah khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Ini sepakat bahwa apa? Bahwa ini menjadi suci. Oke. Sekarang bagaimana kalau khamar tadi ada zat lain yang mencampurinya? Ya. Maka diperinci zat yang mencampurinya, apakah dia najis atau tidak? Kalau dia najis, ya, kalau dia najis, maka lam tathuril khamru, ya, bit takhallul, maka dia dalam semua kondisi dia ketika dia menjadi khamar tadi berubah menjadi cuka, maka dia tidak suci. Ya. Dengan catatan apa? Benda yang mencampurinya atau benda yang masuk ke dalamnya, ya, itu adalah benda najis. Oke, kondisi yang kedua adalah benda yang berikutnya adalah najis, tahir, benda suci. Ya, maka ada dua syarat. Ya. Kalau benda suci tadi nuzi'a qabla takhallul, ya, kita angkat sebelum proses perubahan menjadi cuka, ya. Kemudian walam yanfasil min hasyai, kemudian tidak ada bagian yang terpisah yang terjatuh ke dalam khamar, maka apa? Maka lam yadur, maknanya dia berubah menjadi suci ketika berubah menjadi khal, ketika berubah menjadi cuka. Ya. Nah, kalau tidak terpenuhi dua syarat itu, diangkat setelah takhallul atau diangkat sebelum takhallul tapi ada bagian yang terpisah, bagian yang tinggal dalam khamar, maka pada kondisi ini ya, pada kondisi ini apa namanya, istihalah tidak terjadi, maknanya khamar apa khal, cuka yang darinya khamar tadi itu tetap menjadi najis. Ini apa namanya klasifikasinya, pembagiannya. Ya, wa yu'fa inda Ibnu Hajar an habbatil anaqid. Ya, akan tetapi menurut Ibnu Hajar ada bagian atau benda-benda yang ma'fu. Ya, seperti apa? Habbatil anaqid. Ya, apa? Anaqid itu tangkai apa? Setangkai anggur ya, ungkut. Habbatnya berarti bijinya. Ya, ini kembali kepada khamar tadi. Khamar itu kan aslinya asirul inab. Ya. Jadi ketika bikin perasan tadi ternyata apa? Perasan anggur tadi ternyata ada bijinya yang terjatuh. Maka menurut Ibnu Hajar di sini yu'fa. Maksudnya yu'fa apa? Maksudnya yu'fa adalah ketika biji itu tetap ada di dalam khamar dan khamar berubah menjadi apa? Takhallul, berubah menjadi khal, maka enggak masalah. Ya, atau nawat tamar. Ya, biji korma, ya, biji korma yang terjatuh, itu nggak masalah juga. Ya, maknanya ketika ada biji korma di dalam sebuah khamar, ya, kemudian khamarnya berubah menjadi apa namanya khal dan ada biji kormanya, maka apa itu masih dikatakan takhallalat binafsiha. Karena apa? Karena hal-hal tadi menurut Ibnu Hajar Al-Haythami inilah yang ma'fu. Karena sulit untuk ihtiras, sulit untuk sulit untuk selamat dari kondisi tersebut. Ya. Wa yathuru ma'al khamri ina'uha wa ghita'uha. Dengan proses suci istihaq, proses istihalah tadi, wa'at huru ma'al khamri ina'uha, begitu juga inaknya, bejananya, ghita'uha, tutupnya. Itu apa? Yathur, berubah menjadi suci bersamaan dengan sucinya khamar tadi, atau bersamaan berubahnya khamar menjadi khal, berubah menjadi cuka. Wala farqa fi ma taqarrar bainal khamril muhtaramah wa baina ghairiha. Ya. Maka tidak ada perbedaan dalam kondisi-kondisi tadi antara khamar yang muhtaramah dan khamar yang ghairil muhtaramah. Oh, apa maksudnya? Ya. Apa maksudnya? Kalau yang sebelumnya kita apa namanya? Kita belajar al-hayawan al-muhtaramah dan al-hayawan ghairul muhtaramah, makhluk hidup yang muhtaram yang dihormati. Ya, maknanya tidak boleh ditumpahkan darahnya ya, dengan makhluk hidup yang ghairil muhtarmah, makhluk hidup yang boleh ditumpahkan darahnya, yaitu pada bab tayamum kemarin. Ya. Maka di sini ada pembahasan ya, al-khamr al-muhtarmah ya, dan al-khamr ghairil muhtarmah. Apa yang dimaksud? Ya. Al-khamr al-muhtarmah itu adalah khamr. Ini istilah ya. Nanti kalau antum mendapatkan istilah sini jangan diartikan yang terhormat. Ya, tapi ini istilah. Ya, kalau mau menerjemahkan kasih footnote, kasih penjelasannya di bawah. Ya, karena rancu kalau kita terjemahkan khamar yang terhormat, emang ada khamar yang terhormat. Khamar yang tidak terhormat, emang ada khamar yang tidak terhormat dan lain sebagainya. Ya. Jadi harus dijelaskan, bukan maksudnya terhormat dan tidak terhormat itu ya dalam istilah kita. Tapi ini ada penjelasannya. Al-khamr al-muhtaramah itu adalah apa? Yaitu asirul inab yang kemudian dia di, kalau bahasa kita hari ini, difermentasikan, yang dia ditujukan untuk memang bikin cuka. Kayak misalnya nih kita bikin cuka apel. Ya kan? Asirnya. Terus kemudian kita fermentasikan. niat kita untuk memfermentasikan itu memang niatan kita mau bikin cuka apel. Dan ketika mau bikin cuka apel itu, maka ada proses di mana ya asir ini berubah menjadi khamr. Nah, khamrnya ini dinamakan al-khamr al-ghairu muhtaramah, al-khamr al-muhtaramah. Atau kondisi berikutnya adalah ya memang hanya khamr yang ya sudah kita bikin asir. Ya. Kalau mungkin gambaran saya hari ini ya, mungkin ini, tapi ini bisa salah, bisa tepat, bisa tidak ya. Ya, nanti kita tanyakan kepada guru-guru kita. Ya, kalau bayangan saya hari ini adalah misalnya ini kita bikin tape. Ya, bikin tape. Ya kan, itu kan nanti ada airnya dan lain sebagainya. Ya. Maka ini tape itu kan berasal dari apa? Dari ubi-ubi yang difermentasikan. Nah, ubi yang difermentasikan. Nah, ini kita niat apa? Ya memang niatnya bikin tape. Ya, iya, singkong. Ya. Ya. Atau tadi dari ketan. Ya. Maka ini kan niatannya adalah untuk tadi untuk konsumsi makanan. Ya. Tapi misalnya kelamaan sedikit berubah menjadi khamr. Ya. Ya. Kelamaan sedikit bisa berubah. Nah, ini termasuk yang apa? Yang muhtaramah. Atau khamr yang ya kita bikin asirul inab, kita bikin asir apa namanya? Asir tamar misalnya. Yaudah kita niatnya bikin asir saja. Ya, kita bikin asir. Udah enggak kita niat apa bikin asir saja. Tahu-tahu ya kita lupa misalnya kemudian berubah menjadi khamr misalnya. Maka apa? Maka ini termasuk muhtaramah. Ya. Ya, jadi muhtaramah itu adalah apa? Yang mana khamrnya proses terjadinya khamr itu tidak diniatkan untuk membuat khamr. Itu muhtaramah. Ya, seperti tadi ketika kita niat buat cuka dia jadi khamr. Ya, ada proses dia menjadi khamr. Atau tadi kita mau bikin makanan seperti tape ya. Maka kita lupa misalnya proses dia menjadi khamr. Atau enggak kita niatkan apa-apa, yaudah kita niat bikin jus misalnya. Terus kita lupa, kita simpan di satu tempat misalnya, lupa ternyata dia berubah menjadi khamr. Nah, khamr ini ya masuk al-muhtaramah. Adapun yang ghairul muhtaramah ya tadi allati asaraha muslimun biqasdil khamriyah. Ya. Khamar yang diperah atau diperas oleh seorang muslim dengan tujuan untuk dibikin khamar. Ya. Ini ada beberapa allati asaraha muslim yang dibuat oleh muslim. Ya. Because dil khamriyah, memang tujuannya mau bikin khamar. Ya. Memang tujuannya mau bikin khamar. Walidzalika kata Syekh pengarang Nailur Raja Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri beliau mengatakan walidzalika tajibu iraqatuha qabla takhallul ya wa taghayyurul hukmu bi taghayyurul qasdi ba'da al-asri fa in asraha kafirun fa hiya muhtaramatun aidan ya walidzalika tajibu iraqatuha qabla takhallul ya khamar yang ghairul muhtaramah itu wajib di tumpahkan sebelum dia berubah menjadi cuka. Ya. Karena ada niat dosa di sini kan? Ya. Oleh dzalika tajibu. Jadi dengan catatan apa? Ghairul muhtaramah itu syaratnya dua, asraha muslim biqasdil khamriyah. Muslim yang memerasnya tujuannya untuk khamar. Wa yataghayyarul hukmu bitaghayyuril qasdi ba'dal asri. Ya, begitu juga hukumnya, maknanya dia muhtaramah atau tidak itu tergantung dengan niat ya, setelah diperas tadi, setelah di diambil saripatinya tadi. Ya, fa'in asoraha kafir. Lantas bagaimana jika khamar tadi diperas oleh orang kafir? Fahiyya muhtaramatun aydan. Kalau kata syih di sini, fahiyya muhtaramatun aydan. Maka dia muhtaramah juga. Ya. Jadi konsekuensinya kalau dia muhtaramah, kalau dia tadi dikatakan kalau ghairul muhtaramah, sehingga tajibu iraqatuha qabla takhallul. Ya. Wajib untuk ditumpahkan sebelum dia berubah menjadi cuka. Ya. Itu yang pertama. Al-khamru idza takhallalat. Ya. Khamar apabila berubah menjadi cuka binafsiha. Ya. Ini harus di ini kan binafsiha. Ya. Karena apa? Karena ketika bighairi nafsiha, bi'ayan ukhra, maka dia tidak berubah menjadi suci sebagaimana pendetailan tafsir perincian yang kita sebutkan tadi. Ya. Wa jildul maitati idza dubir. Ya. Berikutnya adalah yang berubah menjadi najis, yang berubah menjadi suci, yang sebelumnya najis adalah wa jildul maitati idza dubir, yaitu jildul maitah. Ya. Apa namanya? Kulit dari bangkai. Idza dubir, apabila disama. Ya. Maka di sini ada beberapa wajildul maitati, yang di sini adalah jilid. Ya, al-jild. Maknanya apa? Maknanya bulu, kemudian tulang misalnya. Itu tidak masuk. Karena di sini apa? Jild. Al-maitati, ya, kita artikan bangkai. Tapi apa itu al-maitah? Al-maitah ya adalah mazalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyah. Ya, segala sesuatu yang hilang kehidupannya tanpa apa? Hilang ruh, hilang nyawanya, ya, tanpa zakah syar'iyyah. Tanpa sembelihan yang syar'i. Ya. Ya. Tanpa sembelihan yang syar'i. Ya. Maka di sini ya, yang disebut bangkai, ya, benda-benda atau bukan hewan-hewan yang halal disembelih, boleh disembelih. Tapi apa? Tapi tidak disembelih secara syar'i. Maksudnya dia mati karena sakitkah? Hewan ini mati karena terjatuhkah? Hewan ini mati karena ketabrakkah misalnya? Ya, maka dia di sini adalah masuk dalam kategori bangkai. Ya. Dia masuk dalam kategori bangkai. Kemudian ya. Kemudian adalah hewan-hewan yang ya tidak boleh disembelih sama sekali, ya, enggak bisa disembelih. Maka ketika dia mati, hewan ini mati, maka dia apa? Dia menjadi bangkai. Atau hewan-hewan yang boleh disembelih, ya. Namun apa ketika proses penyembelihannya ada rukunnya yang enggak terpenuhi, ya. Ada rukunnya yang tidak terpenuhi. Misalnya tadi yang terpotong hanya kan disyaratkan memotong dua, kan ada tiga ya, ada urat leher, ada apa al-hulqum al-mari'ain sama al-wadijain kalau nggak salah ya. Maka kalau terpotong dua itu sah, tapi kalau terpotongnya satu, nah, maka ini nggak sah ya. Maka ini salah satu contoh ya, ini salah satu contoh. Idza dubir, apabila disama. Apa itu sama? Wadabghu, adabghu naz'ul fadalati bihirrifin walau najisan. Ya. Dabr itu adalah naz'ul fadalat, yaitu menghilangkan atau mengangkat sisa-sisa. Ya. Dari hewan itu tadi, ya, bihirrifin, dengan sesuatu yang harif. Hirif itu apa ya? Tadi sini mayalul lisan bi harafatihi kal qarad, dengan benda-benda yang apa istilah bahasa Indonesianya itu apa tuh, benda yang harif ya, memiliki sifat yang kayak apa, menggigit atau gimana gitu ya. Walau najisan, meskipun benda itu najis ya. Maka di sini dikatakan an tsani min ats-tsalatsati allati tathuru bil istihalah jildul maitati idza dubir. Ya, yang kedua dari tiga hal yang suci karena istihalah adalah jildul maitati idza dubir. Ya. Apa namanya? Jildul maitah, kulit bangkai ya, idza dubir, apabila disama. Fayat huru zahiruhu wa batinuhu, dengan proses penyamakan tadi maka zahirnya ya, zahir itu kalau kulit ya, kulit zahirnya itu ya atas bawah, bagian yang nampak. Wa batinuhu ya, wa batinuhu itu bagian dalamnya. Bagian dalam itu kapan? Kalau kita misalnya ini kulit, kita belah kulitnya, itu kan ada di tengah-tengah tuh, nah, kadang warnanya putih ya, itu apa? Itu batinuhu. Fayat huru zahiruhu wa batinuhu, maka zahir dan batinnya itu suci. Ya. Seperti itu. Amma sya'ar ladzi 'alal jild. Nah, ini bagaimana? Adapun bulu-bulu yang ada pada kulit, falayat huru biddabr. Ya. Maka bulu-bulu tadi tidak otomatis suci. Ya, ini kita bayangkan yang kita temukan bangkai sapi ya. Kalau sapi disembelih suci semua sudah. Sapi disembelih, ya, meskipun tadi ada proses penyamakan, suci. Karena apa? Dia disembelih, zakah syar'iyah. Ya. Ini tasawurnya kita harus jangan salah paham bahwa oh ini berarti bulu yang menempel pada misalnya kalau kemarin kita korban misalnya. Ya, pada kulit itu najis? Enggak. Ya. Kita harus paham ini konteksnya lah maitah, bangkai, mazal allati zalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyatin, ya, hewan yang mati tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Ya, itu. Ya, jadi bangkai. Ya, apa namanya? Maka bulu dari bangkai najis. Kulitnya najis, tapi kulitnya itu bisa disucikan dengan apa? Dengan disama. Ya. Maka tadi falayathurud biddabl, rambut atau bulu hewan-hewan tadi enggak kemudian apa? Tidak kemudian suci dengan proses penyamakan, illa in kana qalilan fayathuru taba'an lahu inda Ibnu Hajar. Wa qala ar-Ramli la yadhhuru mutlaqan lakin yu'fa 'anil qalil minhu. Ya, khilaf antara Ibnu Hajar di sini dan Ar-Ramli, khilafnya ya pada ranah praktek, tidak ada apa namanya? Perbedaan, tapi pada ranah argumentasi yaitu berbeda. Ya. Bulu hewan yang tadi bulu bangkai yang disama ya, itu apa? Itu bulunya menurut Ibnu Hajar ya, bulunya ikut suci. Taba'an lil jilid. Ya, mengikuti dengan apa? Dengan mengikuti kesucian kulitnya karena dia sedikit. Ya, itu menurut Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Ibnu Ramli enggak, bulu atau rambutnya, bulunya itu enggak bisa suci sama sekali karena dia bukan jilid. Tapi yufa anil qalil mutlaqan, karena dia sedikit ya sudah ya yufa, dimaafkan karena sulit untuk terlepas dari kondisi tersebut ya. Hasil dari kedua pendapat ini tadi ya sama-sama bahwa apa, bahwa apa namanya, sama-sama bulu yang tersisa pada kulit hewan yang kulit bangkai yang disama, maka apa? Maka sama-sama tidak membahayakan atau tidak najis. Ya. Jadi yang satu tahir, yang satu yufa. Seperti itu. Ya. Kemudian wa ma sara hayawa. Bentar. belum selesai. Tsumma inna mahala tuhril jilbi dabagh idza tanajjasat bisababi idza tanajjasa bisababil maut bi an kana tahiran halal hayah amma idza kana najisan kajildil kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhu aw min hadhihi falayat hurubid dabagh. Ya. Ya, kulit yang disamak itu adalah kulit hewan-hewan yang mana dia hewan tersebut suci, ya, sebelum dia meninggal, sebelum mati. Adapun kalau yang sudah najis sejak awalnya itu anjing dan babi, ya, dan turunan keduanya, maka apa? Maka mau disamak sekian lama pun, ya, dengan sebanyak apapun zat ininya, ya enggak tidak suci karena dia dah najis sejak awal seperti itu. Maka falayat huru biddabal. Ya. Kemudian yang berikutnya wa masara hayawanan. Maksudnya apa? Wa masara hayawanan. Nah, itu kembali ya bahwa dan apa-apa yang berubah menjadi hayawan. Maksudnya apa? Najis yang berubah menjadi hayawan. Ya, berubah menjadi makhluk hidup. Ya, seperti apa? Ya, antum tahu kalau antum lihat bangkai di pinggir jalan, di apa? Bangkai. Ya. Tapi apa? Tapi apa namanya? Habis itu kan keluar belatung, ulat-ulat dan lain sebagainya. Maka ulat-ulat ini tahir hukumnya. Tidak najis meskipun itu tadi dari bangkai. Tapi ini mendapat kritikan. Kenapa? Wa nadhara ba'dhum fi hadha ats-tsalits bi ihtimali qawlil haywan makhluqan fiha la minha. Ya, maka ini bukan proses istihalah. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa hewan-hewan yang muncul contohnya pada bangkai itu tadi, misalnya bangkai, kemudian muncul ulatnya, muncul belatungnya, ini bukan kemudian bangkainya yang berubah menjadi ulat. Ya. Tapi apa? Tapi ulat yang tumbuh, yang di ulatnya sudah ada. Ya. Kemudian apa? Kemudian dia berkembang biak banyak kemudian di bangkai tersebut. Jadi makhlukan fiha, bangkai itu menjadi tempat ulat, bukan kemudian zat apa? Bukan kemudian dia tercipta berubah menjadi apa tadi? Menjadi ulat dari bangkai tadi. Jadi dia hanya bertempat di bangkai saja, bukan berubah jadi bangkai. Ini sebagian yang mengatakan bahwa apa? Bahwa yang ketiga ini itu di apa namanya? Ya, mendapat kritikan. Ya, poin yang ketiga. Di antara hal-hal lain, contohnya apa? Hal-hal lain adalah bagaimana misalnya contoh istihalah itu adam, ya, yang ketika dam darah berubah menjadi dam najis, berubah menjadi laban, berubah menjadi susu. Ya, maka apa? Menjadi suci. Ya. Atau kemudian damul dhabi, darahnya kijang yang berubah menjadi misk, yang berubah menjadi kasturi. Ya. Atau darah yang berubah menjadi apa? Menjadi air mani misalnya. Maka ini menjadi suci semua. Ya, menjadi suci semua. Ini contoh dari istihalah. Ya, contoh dari istihalah. Istihalah yang lainnya. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, adapun pembahasan tentang najis mughalladhah, ya, mukhaffafah dan mutawassithah, kemudian bagaimana cara mensucikannya, ya, itu sepertinya kita bahas pekan depan. Karena kalau kita bahas sekarang yang ini mungkin saja waktunya enggak terlalu panjang pembahasan najis mughalladhah mukhaffafah dan mutawassithah. Tapi kalau kita potong kemudian cara membersihkannya kita jelaskan pekan berikutnya, itu khawatirnya tadi kurang nyambung. Maka biar tersambung pembahasan pembagian najis dan cara membersihkannya, karena di sini adalah dua bab yang terpisah, dua pembahasan yang terpisah, maka kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.